Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang safar, orang yang melakukan safar al-musafir dalam kaitannya dengan siam. Telah kita sebutkan mana yang paling afdal bagi musafir, apakah puasa atau dia berbuka. Nah, zahir yang raja adalah pendapatnya jumhur, yang afdal bagi orang yang kuat berpuasa dan tidak berat baginya, afdal baginya untuk berpuasa. Dan ini didukung oleh hadis-hadis dan juga sebagian pendapat dari sahabah, sebagaimana disebutkan dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah, di antaranya Aisyah, Anas bin Mas'ud, Hudzaifah, demikian juga dari kalangan tabi'in Ibrahim An-Nakhai dan yang lainnya. Adapun yang kedua, at-tawassut, yang tengah-tengah, yang paling afdol adalah yang paling mudah di antara keduanya, as-shaum wal iftar. Namun hakikatnya ini kembali kepada pendapat jumhur. Kemudian masalah berikutnya, apabila seorang yang mukim kemudian dia berkeinginan untuk melakukan safar, misalnya di siang hari, pada asalnya dia puasa, kemudian di siang hari punya keinginan untuk safar, ada keperluan mendadak, mau ke Samarinda atau yang lain, padahal dari malam itu enggak ada niat safar. Dia puasa sampai kemudian siang jam 11 atau ke duhur atau setelah duhur, tiba-tiba dia safar. Apakah boleh baginya untuk berbuka? Kalau jumhur ulama mazhab Asy-Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah, beliau mereka berpandangan bahwasanya laisa lahu fitr fi dzalikal yawm, tidak boleh baginya untuk berbuka di hari tersebut. Berarti dia puasa. Dia puasa. Lianna as-shaum ibadah. Takhtalif fi safar al-hadar. Karena puasa itu adalah ibadah yang berbeda dalam keadaan safar dan hadar. Safar dan ketika mukim. Beda hukum di dalam safar dan hadir. Hadir di mukim, kalau mukim wajib, kalau safar maka dia boleh berbuka. Fa istama fiha, ghuliba hukmul hadar qas-shalah, apabila berkumpul pada keduanya maka ghuliba hukmul hadar, dikuatkan pada hukum mukim seperti salat. Seperti salat. Salat ketika mukim dia tidak mengqasar salatnya, namun ketika dia safar dia mengqasar salatnya. Maka orang yang mukim berniat safar enggak boleh dia mengqasar salatnya ketika dia mukim, ketika dia di tempat. Begitu pula puasa, maka dikuatkan hukum hadar, hukum mukim, maka tidak boleh dia berbuka. Ini pendapat dari jumhur. Namun pendapat ini disisir oleh Al-Imam Ahmad. Kalau Al-Imam Ahmad, boleh bagi seorang itu untuk dia berbuka. Boleh bagi berbuka dengan syarat dia sudah melampaui, melewati rumah-rumah yang ada di kampungnya. Di kampungnya dia sudah lewat. Yukhalif buyut al-qaryah, dia sudah melewati rumah-rumah di kampungnya, baru dia boleh berbuka. Adapun saat dia masih di rumahnya, tidak boleh dia berbuka. Tapi boleh ketika sudah, misalnya tinggal di sini, di mahad, maka dia tidak boleh berbuka di sini. Ketika dia musafar ke Samarinda, nanti kalau dia melewati rumah-rumah di kampung yang masuk dalam kampung ini, mungkin di sampai di batas Sukarahmat di sana, baru setelah itu boleh dia berbuka. Tidak boleh berbuka kalau masih di rumahnya. Namun ada qaul yang ketiga, di antaranya Hasan al-Basri, boleh dia berbuka sekalipun di rumahnya. Sekalipun di rumahnya dia sudah siap safar, sudah siapkan perlengkapannya, kendaraannya, boleh dia makan, kemudian dia safar. Tidak disyaratkan harus melewati rumah-rumah dulu di kampungnya, sampai keluar kampung baru dia berbuka. Dan ini yang kuat, ini yang rajih bagi orang yang safar. Bagi orang yang safar boleh dia berbuka di rumahnya, ya. Boleh dia berbuka di rumahnya sekalipun dia sudah meniatkan di malam hari. Dia musafar, punya keinginan musafar besok, maka dia boleh berbuka di siang hari di rumahnya. Dalilnya apa yang disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari Muhammad ibn Ka'ab qal ataitu Anas ibn Malik wa qad ruhilat rahilatuhu. Kata Muhammad bin Ka'ab, aku mendatangi Anas bin Malik sahabi, Anas bin Malik sahabah, qad ruhilat rahilatuhu, dan dia telah mempersiapkan kendaraannya untuk safar, mungkin unta atau begal. Wala bisa siap safar, dan beliau telah memakai pakaian untuk safar. fada'a bi ta'amin fa'akalahu, lalu dia minta siapkan makanan fa'akalahu, lalu beliau makan. Ini Anas bin Malik mau safar, sudah siap kendaraannya, sudah dia pakai pakaian untuk safar, lalu dia minta dihidangkan makanan. Fa'akalahu, lalu beliau makan. Fa'akultu, kata Muhammad ibn Ka'ab, aku mengatakan kepadanya, sunnah, apakah ini sunnah? Qal sunnah, beliau mengatakan sunnah, ini adalah sunnah. Thumma rakiba, kemudian dia pun menaiki kendaraannya. Ada sini hadis yang sahih, disahkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Jami' Sahih. Nanti boleh ya, orang yang safar itu berbuka di rumahnya, sekalipun safarnya itu mendadak. Misalnya pada duhur tiba-tiba ada keperluan ke Samarinda, dia mau membatalkan puasanya berbuka, silakan berbuka di rumah, boleh. Karena memang orang yang safar diberikan keringanan baginya untuk berbuka. Kemudian berikutnya, apakah boleh bagi orang yang mukim yang dia ingin melakukan perjalanan safar besok hari, dia bermalam dalam keadaan niatnya itu berbuka, tidak berpuasa? Apakah boleh? Sudah tahu besok saya mau safar, kemudian di malam hari sudah enggak ada niat puasa, dia niatnya sudah berbuka karena dia mau safar, apakah boleh? Kata Ibn Abdul Barr rahimahullah, ittafaqa al-fuqaha'u fil musafir fi Ramadan annahu la yajuz lahu ayyabita al-fitr li'anna al-musafir la yakun musafiran bin niyyah wa innama yakunu musafiran bil 'amal والنحود في سفره وليست نية في السفر كالنية في الإقامة. Kata Ibn Abdul Barr, sepakat para fuqaha tentang orang yang musafir di bulan Ramadan bahwasanya tidak boleh baginya untuk dia bermalam dalam keadaan dia berniat tidak berpuasa, dia berniat berbuka. Jadi tetap orang yang mau safar di malam harinya itu niatnya puasa besok, ya, berniat untuk puasa besok, jangan karena mau safar, sabar kan boleh nggak puasa, akhirnya malam harinya nggak ada niat puasa, enggak. Kenapa? Karena musafir tidaklah dikatakan musafir itu dengan niat. Musafir itu dengan badannya berangkat safar, melakukan perjalanan. Yakur musafiran bil amal, safar itu dengan amal. Wa nuhu fi safarihi, dan dah bangkit dia melakukan safar, dan bukan pada niat safar itu. Namanya safar ya pada amalan. Sudah dia melakukan perjalanan, bukan dikatakan musafir tapi masih di rumah, saya musafir. Apa dikatakan musafir masih di rumah? Enggak. Tapi saya sudah niat musafir, saya sudah niat safar, tetap dikatakan bukan musafir, tetap mukim. Karena musafir itu bukan pada niat tapi pada amal. Makanya tetap ya wajib bagi orang yang ingin safar itu di malam hari berniat untuk puasa. Bisa jadi tidak jadi berangkat, kan tidak pasti, sekalipun sudah berazam bisa jadi ada halangan. Ya, kalau enggak jadi berangkat kan sudah puasa. Tapi kalau enggak jadi berangkat, sudah enggak ada niat puasa. Ya, enggak puasa. Ya. Enam. Kemudian berikutnya, apabila seseorang melakukan perjalanan, dia musafir, dia iftar, dia berbuka. Tsumma aqahu a'ikun faraja'a, kemudian ada sesuatu yang menghalangi dia dalam safarnya, kemudian dia kembali ke rumahnya, enggak jadi safar. Sudah berangkat mungkin baru 1 kilo, tiba-tiba ada sesuatu yang menghalangi, kendaraannya rusak atau yang lain, balik lagi ke rumahnya, nggak jadi safar. Bagaimana hukum seperti ini? Kalau sudah berbuka, maka wajib baginya untuk mengqadha dan tidak ada baginya kafarah. Tidak ada kafarah. Dan disebutkan Syaikh Fauzan seperti kita bacakan di awal-awal pembahasan, orang yang diberi uzur untuk tidak berpuasa, keadaan orang seperti ini hendaknya dia imsak, menahan diri dari makan dan minum. Ihtiraman di syahr Ramadan sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan kepada bulan Ramadan. Kemudian berikutnya, yang ketiga, al-ha'id wa nufasa, orang haid dan nifas. Yahrumu alaihima as-siyam muddat al-haid wa nifas, diharamkan bagi keduanya berpuasa selama dia dalam keadaan haid, masa haid, atau dalam masa nifas. Enggak boleh orang yang haid dan nifas itu berpuasa, haram baginya berpuasa, dan juga haram baginya untuk sholat. Lima fi sahihain an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, di mana disebutkan dalam sahihain Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah, ketika beliau ditanya oleh salah seorang wanita Mu'adha, mengatakan aku bertanya kepada Aisyah, ma balul ha'id taqdi as-shaum wa la taqdi as-shalah, bagaimana keadaan seorang yang haid, wanita yang haid, dia mengqadha, mengganti puasanya dan tidak mengganti salat yang dia tinggalkan. Maka Aisyah mengatakan kepadanya, Haruriyatu anti, apakah engkau seorang haruriyah, orang yang memiliki pemahaman khawarij? Qultu lastu biharuriyah, aku bukan haruriyah, aku bukan orang yang memiliki pemahaman khawarij. Lakini as'al, akan tapi aku bertanya. Mu'adz bertanya kepada Aisyah tentang keadaan orang yang haid, nifas, disuruh mengganti puasa tapi disuruh tidak disuruh mengganti sholat. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, kana yusibuna dzalika, dan sungguh telah menimpa kami, terjadi pada diri kami yang demikian itu, yaitu haid dan nifas. Jamar Rasulullah SAW, fa nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i shalah, dan kami diperintah untuk mengqada puasa dan tidak diperintah untuk mengqada salat. Demikian juga datang hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu tentang dilarangnya wanita untuk wanita yang haid dan nifas berpuasa. Wa yuhramu 'ala al-haid an tasuma fi waqti al-haid bil ijma', diharamkan bagi orang yang haid untuk berpuasa ketika dia haid, di waktu haidnya, di masa-masa haidnya, bil ijma', secara ijma', kesepakatan ulama. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, sabata bis sunnah wa ijma'il muslimin أن الحيض ينافي الصوم فلا يهل ما الحيض أو النفاس. Kata Rasulullah bin Mutaimiyah rahimahullah, sabata fi sunnah, telah datang sabit, tetap dari sunnah, dari sunnah Nabi SAW, dari hadis ijma' kaum muslimin, bahwasanya haid itu menafikan puasa. Maka tidak halal puasa bagi orang yang haid dan nifas. Barang siapa yang melakukan puasa dari kalangan wanita ketika dia keadaannya haid atau nifas, maka tidaklah sahih puasanya tersebut. Tidak sahih puasanya. Kemudian yang keempat, wal marid maridan muzminan la yurja buruhu wa ya'jizu ma'ahu an siyam ajzan mustamirran. Yang keempat adalah orang yang sakit, yang sakitnya itu terus menerus, la yurja buru, tidak diharapkan lagi kesembuhan, dan di samping itu dia lemah, tidak kuat, tidak sanggup untuk berpuasa dengan kelemahan yang terus menerus. Fahadha yuftir wa yut'im an kulli yawmin miskinan bimiqdar nisfi sha'in min al-bur wa ghairihi wa laysa alayhi qada'un. Maka orang yang seperti ini, orang yang sakit-sakitnya terus menerus dan dia lemah untuk berpuasa, maka dia apa? Yuftir, dia berbuka. Dia tidak berpuasa, namun dia memberi makan setiap hari satu orang miskin. Ya, akan bayar fidyah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika sudah tua. Beliau tidak lagi sanggup untuk berpuasa, sudah lemah. Karena Anas bin Malik usianya panjang, lebih dari 100 tahun usianya. Maka dia pun tidak berpuasa, namun dia membayar fidyah. Dia memberi makan setiap hari satu orang miskin bimikdar, dengan ukuran nisfi sha'in, setengah sha' dari bur ataupun yang lain, dari gandum ataupun selain gandum dari sa'ir misalnya, atau kita beras makanan pokok setengah sok. Kalau satu sok itu 4 mud, berarti 2 mud dan 1 kilo 6 setengah. walaysa alaihi qada'un, dan tidak ada baginya qada. Dia tidak mengqada, maka enggak mampu puasa. Berarti dia. Yang kelima, wal kabir wal haram alladhi la yastati'u shaum, fa hadha yuftir wa yut'im min kulli yawm miskinan wa la qada' alaihi. Demikian juga yang kelima ini, orang yang tua, orang yang sudah lanjut usia, yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Fa hadha yuftir. Nah, ini ya kondisinya Anas bin Malik ya. Wa yut'im min kulli yawm miskinan la qada' alaihi. Sama dengan yang keempat, orang yang sakit, yang sakitnya terus-menerus enggak mampu, enggak bisa lagi sembuh, dan dia lemah dari berpuasa, maka bayar fidyah. Demikian juga al-kabir, orang yang sudah tua, sudah lanjut usia, sudah lemah, tidak mampu berpuasa, maka dia memberi makan setiap hari satu orang miskin. Bagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Kemudian yang keenam, wal hamil wal murdi, yang diberi uzur untuk tidak berpuasa, boleh baginya tidak berpuasa iftar, yaitu orang yang hamil dan orang yang menyusui. Idza khafata ala nafsihima, kalau keduanya ini khawatir, takut, ala nafsihima atau ala waladihima min ad-darar siyam, fa inna kulla minhuma tuftir wa taqdi qadra al-yam allati aftaratha. Yang keenam, orang yang hamil dan orang yang menyusui, kalau keduanya takut kepada dirinya atau kepada anaknya, orang yang hamil dia khawatir kepada dirinya kalau dia berpuasa, atau khawatir kepada janin yang ada di kandungnya. Demikian juga orang yang menyusui, dia khawatir kepada dirinya dan juga atau khawatir kepada anaknya kalau dia berpuasa, nanti khawatir air susunya menjadi berkurang sehingga ini memudaratkan anaknya. Maka mendapatkan dharar dengan puasanya tersebut. Maka keduanya tuftir. Itu tuftir, berbuka tidak berpuasa, dan dia membayar puasanya sesuai dengan berapa hari yang dia tinggalkan itu, yang dia tidak berpuasa, yang dia iftar, dia berbuka. Wa in kana iftaruha khaufan ala waladiha faqat, kalau orang yang hamil atau orang menyusui ini dia iftar, dia berbukanya itu disebabkan karena takut kepada anaknya saja. Orang hamil hanya takut kepada janinnya. Demikian juga orang yang menyusui hanya takut kepada anaknya, enggak takut kepada dirinya, memudaratkan dirinya dengan puasa. Maka kata Syekh, adhafat mal qada it'am miskin min kulli yaumin. Maka bagi wanita yang hamil dan menyusui ini, kalau dia khawatir kepada anaknya, di samping dia mengqada, membayar, mengganti puasanya di hari yang lain yang dia tinggalkan itu, juga dia memberi makan orang miskin setiap hari, satu orang miskin sebanyak hari yang dia tinggalkan itu, sebanyak berapa hari dia berbuka, dia tidak berpuasa. Ini beliau berkali-kali dengan hadis Ibnu Abbas, dengan asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahasanya orang yang takut kepada anaknya atau wanita yang hamil atau menyusui takut kepada anaknya, maka di samping dia membayar puasa, dia juga membayar fidyah. والدليل ولا إفطار المريض المزمن والكبير الحرم والحامل والمرضي قالوا تعالى دليلnya tentang berbukanya tidak berpuasanya orang yang sakit yang terus menerus sakitnya orang tua yang lanjut usia orang yang hamil orang yang menyusui qalu taala walalladzina yutikuna fidyatun ta'am miskin dan bagi orang-orang yang dia mampu nam yutikuna fidyatun ta'am miskin maka dia boleh untuk memberi makan orang miskin. Jadi awal-awal puasa ya, disuruh memilih pada awal-awal perintah puasa disuruh memilih antara berpuasa atau memberi makan bagi orang yang mampu berpuasa. Kalau dia mau puasa silakan berpuasa, kalau tidak mau berpuasa dia harus memberi makan fakir miskin. Kama fassara Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bidzalik. Sebagaimana ditafsirkan tentang masalah ini oleh Ibnu Abbas, ayat ini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang orang yang hamil ataukah orang yang menyusui dan dia takut kepada janin dan anaknya. Dan pembahasan masalah orang yang hamil dan murdi ini ada beberapa pendapat ulama. Ada beberapa pendapat, banyak pendapat ulama tentang perkara ini sampai disebutkan ada 5 aqwal. Ada 5 pendapat yang rajih yang kuat dari pendapat-pendapat yang ada bagi orang yang hamil dan orang yang menyusui kalau dia berbuka, baik berbukanya itu takut kepada dirinya ataukah takut kepada anaknya atau takut pada kedua-duanya, semuanya adalah diqadha, dibayar. Tidak ada it'am masakin, tidak ada memberi makan orang miskin. Dan ini pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz dan yang lain lanjut daimah bahwasanya orang yang hamil dan murdi kalau dia tidak berpuasa maka wajib baginya untuk mengganti di hari yang lain berapa hari puasa yang dia tinggalkan dan tidak ada kewajiban baginya untuk memberi makan orang miskin. Ikhwanul Muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah selesai pembahasan tentang penjelasan orang-orang yang diberi udzur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dan apa yang wajib baginya. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafaddalu, hafizakumullah.